Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-20 dari silsilah ilmiah beriman kepada para rasul alaihi wassalam adalah tentang cara beriman kepada para rasul alaihi wassalam, bagian yang ke-18. Di sana ada perbedaan antara al-mu'jizah dengan al-karamah. Yang pertama, al-mu'jizah disertai dengan pengakuan sebagai seorang nabi, sedangkan al-karamah tidak disertai pengakuan sebagai seorang nabi, tetapi terjadi al-karamah dengan sebab dia mengikuti dan beriman dengan nabi dan istiqamah di atasnya. Yang kedua, al-mu'jizah terjadi pada seorang nabi, dan nabi adalah manusia laki-laki yang merdeka, sedangkan al-karamah bisa terjadi pada seorang jin atau manusia, hamba sahaya atau orang yang merdeka, seorang laki-laki ataupun perempuan, kalau mereka adalah orang-orang yang soleh, seperti yang terjadi pada Maryam dan juga Safinah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-mu'jizah sesuatu yang luar biasa di semua tempat dan masa, sedangkan al-karamah adalah sesuatu yang luar biasa. Sedangkan al-karamah adalah sesuatu yang luar biasa menurut tempat dan masa tertentu saja. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada Maryam alaihissalam berupa ditemukannya makanan musim panas di musim dingin dan sebaliknya adalah sesuatu yang biasa di zaman sekarang. Yang keempat, di dalam al-mu'jizah, seorang nabi diperintahkan untuk menampakkannya. Sedangkan al-karamah, maka seorang wali diperintahkan untuk menyembunyikannya. Dan yang kelima, manfaat al-mu'jizah adalah untuk umum. Sedangkan manfaat al-karamah biasanya untuk khusus orang tersebut. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.